merah, diriku merah, ku membang asih niang bang depan dedek. Diri membang kabandang kacang paringku manehna. Diri munun kapan pengalang layungku manehna. Kamana atuh kamana niang manehna metik atina. Daya asmara kembang na cinta.